saat ku mulai menyadari lebih baik tu hidup sendiri. Pintu yang terkunci sekian lama tak akan pernah ingin ku buka. Sekejap kau datang dan mengetuknya, memaksa aku sekilas memandang. Sejak saat itu parasmu tak mampu terhapus di benakku. Malam-malam panjang berlalu dalam gundah, merenungi diri ini. Adakah kau beri mengajak aku terbang ke impian bahagia? Ku ingin kau tahu dan fahami, tak mudah bagiku tuh berubah dari sikap ragu dan tak percaya. Kisah kita kan usir semua. Bagaimana dapat aku jelaskan perasaan